Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam ini kita dimudahkan olehnya untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim. Hadirnya seorang di Majlis Ta'lim dalam rangka talabul ilmi itu termasuk jihad fi sabilillah. Jangan dianggap tidak memiliki pahala besar. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali ke rumah. Ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ilmu din, ilmu agama. Maka alhamdulillah dalam kehidupan kita ada waktu-waktu memiliki amalan yang rutinitas, hari ini ta'lim ini, menggembirakan. Dan di antara hikmah ta'lim adalah memberikan kepada kita keistiqomahan. Keistiqomahan, keberlangsungan, keterusan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil tentang hal ini, sudah berulang kali kami sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Hamzah bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau berdua merasakan kalau jauh dari majlis ta'limnya Nabi terasa iman itu turun. Turunnya iman dikarenakan jarangnya datang ke majlis Nabi atau dikarenakan kesibukan kesehariannya. Itu faktor yang bisa menyebabkan turunnya iman seseorang. Maka Nabi mengatakan, "Lau tadumuna ma kuntum indi." Kalau seandainya kalian terus menerus berposisi seperti halnya kalian duduk di majlis, "La safatkumul malaikat." Sungguh para malaikat akan berjabat tangan bersama kalian. Maksud dari hadis ini kaum muslimin, keistiqomahan diraih seseorang ketika apa? Tadumun, terus menerusnya seseorang bermajlis ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu dan bermajlis ta'lim yang membahas Al-Qur'an was sunnah. Hikmahnya adalah apa? Istiqomah. Seorang kalau sampai istiqamah terus sampai mati, maka disebutkan dalam Al-Qur'an, tatanazzal 'alaihimul malaikatu, para malaikat turun menemui mereka. Ketika kapan itu? Sakaratul maut. Ketika seorang mendekati ajalnya, dia dalam keadaan bingung, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa takut, memikirkan dirinya di hadapan Allah nanti, memikirkan kondisi keluarganya ditinggalkan, sepeninggal dia bagaimana? Turun malaikat kepada mereka. Tatanazzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, para malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, "Alla takhafu, jangan kalian takut." Takut kedepanmu, gak ada lagi rasa takut. Wala tahzanu, Dan janganlah kalian bersedih tentang urusan keluargamu. Allah sebagai yang menjaminnya. Wabshiru, dan bergembiralah kalian dengan mendapatkan al-jannah yang Allah telah janjikan bagi kalian. Ini faedah seorang istiqomah. Akan merasakan kebaikan ketika dia terus menerus di atas sunnah, dibantu dengan talabul ilmi, dengan amal saleh, dengan ibadah yang dilakukan sampai ajal. Maka bergembiralah dengan ayat ini. Akan turun kepada kalian malaikah. Bahasa Arabnya tatanazalu. Tatanazalu. Itu bukan nazalah. Tatanazalu ya. Silih berganti turun. Tatanazalu. Turun. Malaikat. Para malaikat-malaikat Allah. Memberikan kabar gembira. Janganlah kalian takut. Kedepanmu. Yang ibadal maut. Tidak ada lagi rasa takut. Alam kubur dia nikmat. Di alam mahsyar dia nikmat. Di alam akhirat dia fil jannah. Masya Allah. Ini adalah balasan bagi orang yang istiqamah. Bisa difahami hadirin? Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Di atas tauhid wa sunnah. Dibantu dengan kita talabul ilmi. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahan. Sebelumnya saya minta maaf. Suaranya esak. Mudah-mudahan masih bisa didengar. Masih bisa didengar, Bapak? Masihnya. Mudah-mudahan jelas. Kita masuk ke bab baru. Bab yang ke-29. Hajru ahlil ahwa'i wal bid'i sunnat. Bab tentang menjauhi, menghajar, menjauhi, meninggalkan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzuru barakallahu fikum, lihat ke sini kaum muslimin sebelum kita masuk ke materi. Kita beragama dengan apa? Dengan akal? Atau kita beragama dengan menggunakan perasaan? Atau kita beragama dengan sunnah Nabi? Jawabannya, kita beragama dengan menggunakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menggunakan perasaan, membaikot atau menjauhi seseorang, itu dalam perasaan pasti gak enak. Oh masa iya, manusia kok dijauhi? Kaitannya kok orang seret temen ya? Masa iya, ada amalan hajar? Menjauhi al-bid'ah. Masa iya? Dia kan masih saudaraku, masih muslim. Masa dijauhi? Masa ditinggalkan? Itu perasaan, Pak. Bahasa Arabnya, afifiyah. Ini. Atau pakai akal. Nah, menggunakan akal. Ini begini, wah kayaknya gak pas sunnah itu. Yang pas, ahlul bid'ah itu malah dilangkul. Beberapa orang mengatakan, dalam rangka memperbaiki seseorang yang buruk, kita rangkul. Ya betul, Pak? Kita rangkul, jangan dijauhi. Setelah kita rangkul, bagaimana? Dia akan merusak kamu. Al-bid'ah itu merusak. Bukan mendukung pada kebenaran. Kalau kamu merangkul al-bid'ah, yang akan menjadi tewa al-bid'ah adalah kamu. Kamu akan ditipu oleh dia. Kamu akan terjerumus pada bid'ahnya. Tapi menurut akal, beberapa orang mengatakan kalau ahli bid'ah itu tidak dirangkul, nanti suara kita sedikit. Suara apa, Pak? Karena nek akan jurita akan, Pak. Oh, jurita. Suara itu yang dimaksudkan suara coplosan, Pak. Ya. Kalau kita tinggalkan ahli bid'ah, bagaimana dengan partai kita nanti? Sedikit, maka kita rangkul. Orientasinya banyaknya, jumlah orientasinya adalah kedudukan orientasinya, tujuan dakwanya adalah apa? Masa orang itu semuanya bukan orientasi dakwah ahlu sunnah. Ahlu sunnah dalam beragama mengikuti sunnah. Apapun yang diajarkan dalam sunnah Nabi, maka itu bagian dari agama. Bertauhid, bagian agama. Ibadah itiba'u sunnah adalah bagian dari agama. Termasuk diantara sunnah Nabi adalah meninggalkan dan menjauhi ahlul bid'ah. Maka kaum muslimin perhatikan bab ini. Bab ini sangat penting dan ini yang membedakan ahlu sunnah dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Nanti akan kita sebutkan dalam bab ini perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwal muslimin. Dakwah salafiyah yang berdasarkan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para as-salafus salih, mengajarkan kepada kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Amalannya harus ittiba' sunnah. Selama engkau dalam beragama, ittiba' sunnah. Itu wajib. Dan harus engkau menjauhi segala hal yang menyelisihinya. Di antaranya adalah bid'ah. Wajib atau bukan? Wajib. Allah sebutkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. Allah yang berfirman kepada kaum muslimin, mengikut sajalah kalian. Dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an was sunnah dan itu bimbingan Nabi. Ikut itu, jangan ikuti yang lain. Wala tattabi'u min dunihi, dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Ayat ini sangat jelas. Kewajiban mengikuti sunnah dan dilarang mengikuti selain sunnah. Di antara selain sunnah adalah apa? Kebid'ahan. Sampai sini bisa difahami? Maka hal ini menuntut seorang yang ingin di atas ajaran Nabi Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, maka dia mengikuti ahlu sunnah. Orang yang betul-betul di atas sunnah Nabi. Dan meninggalkan orang yang di atas bid'ah. Konsekuensinya seperti itu. Bukan hanya bid'ahnya yang dijauhi, orangnya tidak. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Rabi. Wahai Syekh, kalau menjauhi bid'ah kami faham, tapi kalau menjauhi orangnya kami gak bisa faham. Bukankah yang dicela adalah bid'ahnya, bukan orangnya? Sehingga yang kita jauhi, yang kita hindari adalah kebid'ahannya, bukan orangnya. Masuk akal tidak, Pak? Omongan ini? Ini syubhat. Kerancuan yang dimokal oleh mereka adalah bid'ah itu sesat, tetapi wonge, ayo bersama kami. Hadza batil. Yang diingkari, yang dijauhi, bukan hanya kebid'ahannya, tetapi juga orang yang mengusung kebid'ahan. Saya ambilkan contoh. Hati-hati dari pencurian motor. Curan mor begitu Bapak ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Hati-hati dari apa? Dari orangnya tentunya, ya tidak? Ini ada maling. Maling motor, mencurna. Kita kan mengingkari curan mornya, bukan monge. Nyolong bengong. Hada majnun. Gila tidak, Pak? Gila. Yang diinginkan adalah memperingatkan kaum muslimin dari pelaku curan mor, bukan curan mornya tok. Monge barang, Pak. Hati-hati narkoba. Maksudnya apa? Ada pengedar narkoba, biarkan. Kita kan mengingkari narkobanya. Tok. Monge ora. Bagaimana akan bisa kau mengingkari narkoba tanpa kau menangkap para pelakunya? Masuk akal kaum muslimin yang ini? Demikian pula, hati-hati dari perzinaan. Antum bergaul sama pelacur. Saya kan mengingkari perzinaannya. Orangnya gak apa-apa. Ya, kamu berarti orang yang dungu. Syariat ini kaum muslimin mengharamkan sesuatu. Melarang kita dari melakukan sesuatu. Artinya, menjauhi perbuatan itu dan menjauhi pelaku yang melakukan perbuatan itu. Menjauhi kesyirikan dan menjauhi musyrikin. Menjauhi kekafiran dan menjauhi kafirin pelakunya. Menjauhi bid'ah dan juga menjauhi ahlul bid'ah. Berbeda dengan ikhwanul muslimin di mana mereka tidak memiliki manhaj yang satu ini. Mereka menginginkan agar semua umat Islam, walaupun berbeda-beda alirannya, berbeda-beda sektenya, berbeda-beda pemahamannya, yang mana mereka mengusung bid'ah-bid'ah tertentu pada mereka. Ini disatukan dalam satu wadah. Jama'atul sebuah jamaah induk. Ummun, ibu, induk. Tidak mengapa kalian berbeda-beda. Tidak mengapa kalian di atas bid'ah. Yang penting bersatu di atas naungannya ikhwanul muslimin. Hada bid'atun dhalalah. Ini pemahaman yang bid'ah yang sesat. Berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah itu diingkari dan dijauhi pelakunya. Bukan dirangkul. Kalau antum ditanya, mana yang lebih baik antara merangkul ahlul bid'ah dengan alasan ikhwal muslimin tadi, ya kita harus bersatu, bersatu. Alasan mereka begitu. Kita rangkul yang satu, yang ini juga rangkul. Yang ini kelompok ini, yang kelompok ini, semuanya dirangkul. Supaya bisa bersatu dan menjadi kuat. Bukankah yang namanya lidi? Tahu lidi, Pak? Sapu ada. Kalau disatukan akan susah dipatahkan. Tapi kalau satu persatu gampang dipatahkan. Berarti yang paling baik dan benar adalah semua elemen kaum muslimin, siapapun dia, dirangkul, jadikan satu. Dalam satu wadah ikhwan muslimin, saudara persaudaraan kaum muslimin. Walaupun bid'ah, ya walaupun bid'ah, kata mereka. Nata'awanu fima tafakna, wa natadiru ba'duna ba'du fima khilafna. Satu kiat yang menyatukan, kata mereka. Kita saling tolong-menolong bekerja sama antara kelompok-kelompok yang ada. Dalam hal-hal yang kita sepakat. Dan kita saling toleransi. Diam, tidak usah mengkritik. Dalam perihal yang kita berbeda di situ. Dengan cara ini akan bersatu. Bagikan seperti sapu lidi. Kalau bersatu semakin kuat. Manakah yang benar? Menurut antum? Apakah yang seperti ini ikhwan muslimin? Atau sunnah Nabi? Halul bid'ah itu harus ditinggalkan. Karena mereka sesat. Harus diperingatkan umat dari al-bid'ah. Bahwa mereka dolal. Mana yang paling tepat? Dengan saya ajak untuk berpikir dengan akal. Kalau seandainya dipikirkan dengan akal kita beragamanya. Akan ada sebuah kesimpulan. Dia lebih baik bersatu lah. Lebih baik bersatu. Jadi barat sentrang perenang. Kerah dewek. Nanti kerah pak. Ribu dewek. Muslim kami muslim. Oh Yahudi senang harap dewek. Dadak nyalah-nyalah nawong liya. Mari kita kolaborasi. Solidaritas kaum muslimin. Jadikan satu supaya kuat. Walaupun bid'ah. Ya, walaupun bid'ah. Mereka kan masih muslim. Sing pun dipaksi benar pak. Jenengan. Paham kalimat saya? Ada syubhat di situ. Nah, kalau saya teruskan, teruskan dan teruskan, jenengan akan ikut manhaj ikhwanul muslimin dan menyalahkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena anggapan mereka sunnah Nabi dengan menyebutkan bid'ah itu dolalah, dengan meninggalkan ahlul bid'ahnya, kata mereka itu sebab perpecahan. Dengan sebab itu kaum muslimin saling berkelahi. Dengan sebab itu kaum muslimin akan tercerang-berenang, bercerai-berai semakin lemah. Bagikan lidi. Kalau satu bersatu diputahkan, gampang. Ini betul? Singgah sing bunyi ini, Pak. Mumet ini dengan orang. Nah, ada bid'ah itu mumet. Hada wa kaum muslimin baru saya sebutkan. Satu syubhat bismumak. Yang benar adalah kalau demikian, ngapain bergaul dengan al-bid'ah? Bikin pusing. Sunnah Nabi yang benar, tinggalkan al-bid'ah. Mereka sesat. Kita beragama hanya beberapa tahun ke depan sampai kita mati. Ngapain ngurusi wali-wali sesat? Kita di atas sunnah sampai mati. Urusan itu. Masing-masing menyelamatkan diri di hadapan Allah. Azza wa Jalla. Dan kita tidak diharuskan menyatukan al-bid'ah. Tidak diharuskan menyatukan ahli bid'ah. Yang diharuskan menyatukan umat Islam di atas hablullah. Terangkan olehmu. Al-Quran wa sunnah itu adalah hablullah. agar mereka bersatu di atas ini. Bukan bersatu di atas bid'ah. Bid'ah itu bukan hablullah. Bahkan bid'ah itu kalau dibiarkan membuat bermacam-macam sekte dan aliran. Bid'ah itu kalau dibiarkan membuat perpecahan. Beda-beda. Dikarenakan bid'ah-bid'ah. Tapi kalau mereka kembali kepada yang sunnah, akan ada kecocokan, akan ada kebersamaan, akan ada persatuan di atas hablullah. Itu yang wajib kita lakukan. Tidak ada kewajiban menyatukan umat di atas bid'ah. Tidak ada kaum muslimin. Bahkan itu sesat. Sehingga ikhwal muslimin sesat dengan pemikiran itu. Walaupun menggini-gini dengan sempat mumet. Ya. Sehingga bab ini kaum muslimin jangan disikapi dengan perasaan. Bab ini jangan dilihat dengan akal, tapi bab ini dilihat dengan hujjah. Bab hajru ahli al-ahwa, meninggalkan ahlul bid'ah dan mengikut hawa nafsu, ini bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk satu persatu. Qala al-qadi Abul Husain rahimahullahu ta'ala fi tamam, dalam kitab tamam sebutkan ucapan ini dalam kitab adab syar'iyyah, la takhtalifu riwayat, riwayat yakni apa, rawi-rawi atau riwayat-riwayat, nukilan-nukilan, ya, ucapan-ucapan dari zaman dulu kata beliau sampai harinya beliau, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah, baik itu nabinya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'in, semuanya. Tidak ada perbedaan pendapat pada mereka. Dalam hal apa? Fi hajri ahlil bid'i wa fusakil millah. Dalam perihal menjauhi ahlul bid'ah dan pelaku kefasikan. Al-millah yang masih muslim. Kalau kafir musyrikin dijauhi, masuk akal pak. Yang sedang dibicarakan adalah fusaq ahlul maksiat, pendosa, tapi dia masih muslim. Ini yang menjadi pembahasan. Demikian pula dengan ahlul bid'ah. Dia masih muslim. Ini yang menjadi pembahasan. Dari zaman dulu kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat. Disunahkannya, diajarkannya oleh Nabi Rasulullah SAW menjauhi mereka. Yang tadi kami bicarakan di atas contohnya al-bid'ah. Sekarang kita ambil contoh al-fusaq. Fusaq jamak dari fasiqun. Satu orang yang fasik. Fasiqani, dua orang yang fasik. Fusaq, orang yang banyak kefasikannya. Baik kaum muslimin, orang pas fusaq itu bisa dia pezina, narkoba, al-maksiat, khamr. Ya, mereka pendosa ini, pendosa itu. Dalam agama kita mereka dijauhi. Mungkin ada yang protes. Last teman ya, diadoi ya. Mereka kan juga masih muslim. Jawabannya adalah dijauhi. Itu yang paling tepat dalam rangka agar kita selamat dari kemaksiatannya mereka. Adapun per individunya, ketika Anda bisa menasihati orang itu untuk kemudian menjadi baik, silakan dakwahi. Tetapi kaidah umum dalam sunnah Nabi kita menjauhi al-bid'ah dan menjauhi ahlul maksiat. Karena bagi kaum muslimin sudah kita lewati al-qulubu dha'ifah, hati kita ini lemah. Mau menasihati orang ngaca dulu, Pak. Masih ngerti ngaca? Ngaca dulu siapa kamu? Ya. Abangkau ahlu linasiha, abangkau adalah orang yang mahir, yang ahli untuk memberikan nasihat. Atau kau masih sebagai orang yang harus dinasihat. Iman dan takwa kita masih tergolong rendah, masih lemah. Kita melihat wanita yang begitu masih aja tergiur kadangkala, masih ada godaan. masih ada ingin begini, begitu. Kau mau mendekatinya dan menasihatinya? Ya, dengan alasan saya tak mendekati pelacur dalam rangka menasihati. Malah dengan keseret lah iya. Ya. Tergoda, terayu. Akhirnya terjerumus pada zina dengan na'udzubillah. Mengerikan. Ya, waikum muslimin. Pembahasan kita adalah yang pertama, tidak ada khilaf di antara para ulama dari zaman dulu tentang disunnahkannya dalam agama kita menjauhi al-bid'ah dan pelaku kemaksiatan. Yang kedua kata beliau, wala farqa fi dzalika baina dirrahim wal ajnabi idza kana al-haq lillahi ta'ala. Untuk perhatikan di sini ada pada pembahasan yang rinci kata beliau. Tidak ada beda apakah yang melakukan kebid'ahan itu atau yang melakukan kemaksiatan itu orang yang masih ada hubungan tali silaturahmi dengan kita atau orang yang ajnabi, orang lain. Tidak ada beda, dua-duanya dijauhi, dihajar, ditinggalkan. Walaupun dia adalah seorang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, tetapi dia ada ahlul bid'ah, jauhi. Adapun kalau urusan duniawiyah, dia masih paman, datangi. Tetapi ingat, dia ahlul bid'ah harus selalu waspada. Jangan kau berbicara dengannya perihal keagamaan. Urusan apa? Urusan garap sawah, maunya. Atau urusan totolan. Urusan duniawi. Sekadarnya saja. Urusan kekeluargaan sekadarnya saja. Jangan bicara masalah kebid'ahan karena dia adalah ahlul bid'ah. Antum akan terseret. Kecuali jika antum memiliki ilmu yang kokoh, hafalan yang kuat, bisa menjelaskan supaya beliau sadar. Baik seperti itu. Jikalau kamu mampu. Kalau gak mampu, jangan. Kamu akan terseret kepada lembah bid'ahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau pelaku ahlul bid'ah itu orang yang masih ada kekerabatan dengan kita, sama hukumnya dengan orang yang tidak ada kekerabatan dengan kita. Dijauhi. Ketika apa? Permasalahan yang dibicarakan adalah permasalahan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ini tentang bid'ah dan kemaksiatan. Adapun yang berikutnya supaya nyambung. Untuk fahami. Famida kana al-haqqul adami. Adapun apabila permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam, hak-hak manusia. Kal kadzdzi, seperti menuduh dengan tuduhan jelek, wasabbi, mencela, wal ghibati, ghibah, wa khidman ghasban, mengambil harta orang lain dengan cara mencuri. Wa nahwi dzalika, dan contoh yang seperti itu, nuzirat, maka hendak jadi teliti dan dilihat kembali permasalahannya. Fa in kana al-muhajir wal fa'il dzalika min aqaribihi wa arhamihi lam tajuz hijratuhu. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia dan dia adalah seorang yang masih ada kekerabatan denganmu, masih ada tali silaturahmi denganmu, maka tidak boleh engkau menjauhinya. Tidak boleh engkau memutus tali silaturahmi. Karena urusan yang dipermasalahkan, urusan apa? Hak bani ada. Umpamanya, ada orang utang sama jenengan. Siapa dia? Kakangmu, mama senyumnya. Ya, utang dira 10 juta, urung dibayar-bayar kosan. Apakah boleh bagimu menjauhinya? Tidak. Urusan utang, utang. Tapi tidak boleh engkau menghajarnya dan menjauhinya. Karena dia masih ada tali silaturahmi dengan dia. Bisa dipahami? Iya. Atau seorang, kamu mendengar, si fulan menghibaihmu atau dia menuduhmu hal-hal duniawi. Ternyata si fulan tersebut saudara ibumu. Khalah. Ya, saudara ibumu. Khal atau khalun berarti bibi dari ibu. Waduh, ke bibiku derek jen. Ngomong elek banget lu tentang aku. Bagaimana ya? Tak abdui apa diajaki? Kalau itu urusan-urusan duniawi, urusan hakmu, maka tidak boleh engkau menjauhinya. Memutus tali silaturahmi dengan mengatakan, lah, bibiku derek lah, kaya-kaya, tinggal nabai. Saya putus hubungan dengan kamu. Waduh. Ini enggak boleh, Bapak. Memutus tali silaturahmi. Ya keprimani atiku sekadung lara. Dia diobati ngoparamek. Apa ambil balsam. Dipijat. Urusan duniawi tidak boleh memutus tali silaturahmi. Kalau Anda mau menjauhi dia. La yajuz hijratu fawqa thalath. La yahjuru muslimun musliman fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim menjauhi saudaranya selama muslim. Apakah saudara seagama atau saudara secara nasab. Dia muslim. Tidak boleh menjauhinya lebih dari 3 hari. Ya. Dalam perihal apa ini? Perihal hak-hak Bani Adam dunyawiyah. Umamani pun wonten wong. Tapi masalah dengan jenengan. Antum merasa dihina. Nah, wah, kayak wong ora beres. Ketemu dalam satu majelis alim. Antum besengut. Ora salam rapas. Macam mana, Pak? Pas kebetulan wong enak sadinya, Pak. Ustaz tenang ana, dulunya ngono. Sebab dia lagi masalah sama si A. Itu enggak boleh lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Kalau kamu lebih dari 3 hari membenci dia, padahal itu urusan-urusan duniawi, kamu berdosa. Ya, berdosa. Jengkel ya jengkel, Pak. Jengkel ngerti? Kesuh ya kesuh. Marah ya marah. Bani Adam memiliki sifat marah. Siapa orangnya yang tidak marah ketika dicaci? Dimaki. Ada semereset nang hati, tapi yes. Orang untuk lebih tegaskan, tulung gini apa? Gak boleh. Begitu 3 hari, 4 hari ketemu. Assalamualaikum, jabat tangan. Kau harus bermuka seri-seri. Walaupun nang hati, mungkin bocah jeleng-jeleng. Masih berduduk, tapi tetap assalamualaikum. Jabatan. Urusan dia masih tetap mencela saya, urusan dia. Tapi urusanku di hadapan Allah, saya tidak berdosa. Dan ini berat. Adapun kalau kesalahan seseorang bukan urusan hak kita, dia melanggar agama Allah. Si fulan ini saudaraku. Tetapi dia humar, tukang mabuk. Na'udzubillah min dzalik. La samah Allah, semoga tidak terjadi. Dia memang saudaraku, dekat. Paman atau bibi, atau mungkin keponakan, atau mungkin sepupu. Tapi dia adalah bos togel. Berarti togel, Pak. Ya. Saya sih tidak pernah tahu, cuma dengar saja. Jauhi dia, jangan kau mendekati. Lebih dari 3 hari? Ya, lebih dari 3 hari. Bahkan selama dia belum bertobat, jauhi dia. Kenapa? Karena dia melanggar hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami antara 2 hal ini? Ahlul bid'ah sekarang. Ahlul bid'ah. Melanggar hak Allah. Yang harus dia kerjakan adalah sunnah Nabi. Yang harus dia ikuti adalah bimbingan Nabi SAW. Dia kewajibannya meninggalkan bid'ah dan kesesatannya. Tetapi kali ini dia malah terbalik. Yang sunnah dia ingkari. Dia musuhi yang sunnah. Yang bid'ah dia kerjakan, dia hidupkan, dia bela. Ini adalah ahlul bid'ah tulen. Ngerti tulen? Asli. Bukan tulen metuk lalen, Pak. Asli ini ahlul bid'ah. Nggak ragu lagi. Saya pernah bicara sedikit tentang sunnah, dia marah-marah. Apa-apaan sunnah-sunnah. Kayak kau bisa ngikuti sunnah. Dicaci maki. Daripada orang ibadah, mending lakukan bid'ah. Daripada sunnah-sunnah orang ngerti sunnah. Ini syubhat, Pak. Ada satu syubhat yang beredar di masyarakat kita. Namun waktunya singkat sehingga saya tidak sebutkan. Nanti bok bingung ini kan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita dapat orang yang seperti itu, kita menjauhinya dalam rangka yang pertama, menyelamatkan pribadi kita masing-masing. Yang kedua, dengan sikap kita tidak mendekati dia, mudah-mudahan dia tahu diri bahwa dia di pihak yang salah dengan kita meninggalkannya. Ya. Tapi kalau kita datangi dia dan bergaul dengan dia, dua kemungkinan kesalahan besar. Yang pertama, kamu terjerumus pada bid'ahnya. Dan yang kedua, dia merasa terkuatkan dengan keberadaanmu. Sehingga dia tidak pernah terfikirkan bertobat dari bid'ahnya. Antum ustaz umaman. Datang ke al-bid'ah. Apa yang disangka oleh al-bid'ah ini? Wah, saya berarti benar. Pak ustaz sudah mau merapat dengan saya. Murid-muridnya al-bid'ah ini akan mengecap apa? Oh, guruku benar berarti. Ustaz Salafi sudah mau merapat dengan guru saya yang bid'ah. Berarti enggak mungkin dong guruku salah. Ustaz Salafi begelem mendekatinya. Muridnya pun tidak pernah kunjung ingin taubat dikarenakan engkau wadai salafi bergaul dengan mereka. Berarti kamunya akan digabungkan dengan al-bid'ah dan al-bid'ah akan semakin kuat dengan keberadaanmu di sisi mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Qala syekh yang berikutnya. Qala ibn Mufli rahimahullah. Berkata Imam Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala. Yusannu hajru man jahara bil ma'asi al-fi'liyati wal-qawliyati wal-i'tiqadiyati. Disunnahkan. Dalam agama kita. Disunnahkan. Untuk menjauhi orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan dalam bentuk perbuatan. Atau kemaksiatan dalam bentuk ucapan. Atau kemaksiatan dalam bentuk akidah. Yusannu disunahkan. Hadirin perhatikan ke sini. Maksud disunahkan. Bukan berarti, oh berarti orang wajib ya guru sunnah tok. Bukan pak. Hal ini wajib. Kalimat disunnahkan, yakni tersebut dalam sunnah Nabi. Bagian dari ajaran Nabi. Begitu maksudnya pak. Bukan yusanu disunnahkan berarti tidak wajib hal ini. Siapa sih gelem ngono, sing ora gelem ora apa-apa. Yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan. Tidak berdosa. Bukan seperti sunnah-sunnah qabliyah ba'diyah. Bukan seperti sunnah-sunnah sunnah puasa. Bukan. Ini yusan adalah diajarkan dalam syariatnya Nabi. Alaihissalatu wassalam sebuah ajaran. Berupa apa? Meninggalkan siapapun yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Terang-terangan dari kaum muslimin. Beda halnya. Orang yang melakukan dosa tetapi sembunyi-sembunyi. Sudah pernah kami sampaikan. Beberapa pertemuan yang telah lewat. Beberapa bulan yang lalu. Pada dua bab yang telah lewat. Beda dalam agama kita. Menyikapi orang yang melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Dia yakin. Dia tahu. Dia ngerti yang dilakukan dosa. Karena itu sembunyi-sembunyi. Tengok kanan, tengok kiri. Ana wong apa ora ya? Orang tembeng lakukan. Kenapa? Dia meyakini itu dosa. Dia takut kalau konangan. Orang yang seperti ini tidak dijauhi, Pak. Kalau Anda dapati ada yang melakukan seperti itu, matamu melihat, bukan karena dengar-dengar. Kalau dengar-dengar bisa jadi riba. Bisa jadi beritanya salah. Engkau melihatnya, engkau bisa menasihati empat mata. Empat mata maksudnya apa, Pak? Dua matanya dia. Dan dua matanya jenengan. Itu empat mata pak. Ya bukan empat mata, empat orang lah ngapain. Kamu dan dia saja. Nasihati kamu begini-begini. Astagfirullah. Ya. Saya, aku itu dosa. Berarti ya. Dah. Gak usah kamu cerita-cerita. tutupi aibnya dia. Bedanya dengan orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dia sendiri gak malu dengan perbuatan dia. Gak malu dia. Dia menampakkan di depan umum dosanya. Atau dia bercerita kemana-mana. Dan dia bangga dengan kemaksiatannya. Semalam saya minum-minuman umpamanya. Sekrat ur mabok. Ya. Bangga dia cerita. Wahada kaum muslimin, ini mujahirin. Orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Maka dia dijauhi, jangan didekati. Dihajar dia. Dalam rangka apa kaum muslimin? Yang pertama, menyelamatkan diri kita. Dan yang kedua, dalam rangka menyelamatkan dia, jangan didukung. Jangan diperbanyak jumlah mereka. Jangan engkau berta'awun di atas dosa-dosa dia. Bisa difahami hadirin? Nah, termasuk di antara maksiat yang terang-terangan adalah kemaksiatan bid'ah. Bid'ah maksiat atau bukan, Bapak? Bid'ah maksiat atau bukan? Aja-aja dengan bid'ah kan udu maksiat ya. Maksiat ya lain, bid'ah ya lain. Bid'ah maksiat atau bukan? Maksiat. Baik kaum muslimin, maksiatun itu masdar dari kalimat asa ya'si maksiat. Semua hal yang melanggar ajaran Allah Azza wa Jalla namanya maksiat. Atau fasaqah, fuskun, orangnya disebut asi atau fasik. Kesyirikan termasuk maksiat. A'zamu dhanbin 'usya Allah bihi. Syirik adalah sebesar-besar dosa di mana Allah dimaksiati oleh manusia. Adalah sebesar-besar maksiat adalah apa? Kesyirikan. Syirik termasuk maksiat. Bid'ah termasuk maksiat. Karena bid'ah ini menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli bid'ah. Ahli maksiat. Nah, ahli bid'ah wa kaum muslimin terang-terangan atau tidak? Terang-terangan atau tidak? Terang-terangan. Lebih daripada ahlul maksiat. Kenapa? Karena kalau ahlul bid'ah, mengapa terang-terangan? Karena dia meyakini bid'ahnya itu benar. Dia menyangka bid'ahnya itu adalah ibadah. Dia tidak merasa sedang melakukan kesesatan. Karena itu dia dengan enjoynya, dengan gembiranya, hiruk pikuk mereka lakukan. Padahal itu adalah maksiat. Tanpa merasa kali itu adalah maksiat. Bedanya dengan kemaksiatan. Dosa-dosa besar yang kami maksudkan. Pelakunya meyakini dia sedang dosa. Pelakunya walaupun terang-terangan. Masih dalam akidah dia, dalam etikah dia, dalam hati dia. Saya kotor. Saya pendosa. Walaupun dipaksa kena kami. Gembelengan yang dalam kami. Nyakli botol pak. Tapi dia kalau ditanya. Kau lagi ngibadah, kau lagi dosa. Jawabannya apa, Pak? Dosa. Malah kesudahnya. Apa orang ngerti aku lagi minum? Dadak takon. Ini dia. Tetapi kalau ahlul bid'ah kaum muslimin, dia melakukannya terang-terangan dalam keadaan dia merasa sedang beribadah. Menyesatkan umat. Mana yang lebih harus dijauhi kalau demikian? Pelaku kemaksiatan atau pelaku kebidahan? Pelaku kebidahan. Dan dua-duanya dijauhi. Tetapi ahlul bid'ah lebih khatar. Lebih berbahaya. Betapa banyak kaum muslimin yang tertipu dengan kebid'ahan. Mengatakan, siapa yang ziarah kubur bersama kami 40 kali sama dengan haji newong cilik. Haji bak, haji. Pirang juta bak haji bak. Sekian juta mungkin ya. Lagi ziarah kubur paling telungat sewu ping 40 ketemu bira. Wis kaji. Bling lemboni kebangetan banget. Padahal dia sudah kalkulasi ge sebis mungkinnya sing 45. Ning 300 ping 40. Wah, semene untungnya. Proyek niku Pak, proyek. Tapi diiming-imingi haji ne wong cilik. La haula wala quwata illa billah. Itu al bid'ah dhalalah. Mereka sesat dan menyesatkan. Apakah layak kita bergaul sama mereka? Tidak layak. Yang layak, jauhi mereka, jangan mendekati mereka. Karena apa? Bisa jadi ketika mereka disiksa, kamu ada pada sampingnya, ikut tersiksa. Terbolongkan bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa difahami hadirin? Mudeng jenengan? Mudeng. Bisa membersihkan tadi syubhat di depan? Sudah belum? Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tadi kita di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.